Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 14 Oktober 2012 yang bertepatan dengan tanggal 28 Zulqa'dah 1433 Hijriah. Islam agama tauhid ke-45. Di antara nama atau sifat-sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah tidak ada yang menyamainya. Bagian yang kelima. Al-Wahid yakni Maha Esa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah. Sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong. Quran Surat An-Nahl ayat 22. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Qul innama ana mundziru wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Quran Surat Sad ayat 65. Inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa, Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Quran Surat As-Saffat ayat 4-5. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahain itsnain innama huwa ilahun wahidun fa iyyaya farhabun. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut. Quran Surat An-Nahl ayat 51. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Quran Surat Fussilat ayat 6. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, fahal antum muslimun. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasannya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 108. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasah intahu khairal lakum. Innamallahu ilahun wahid, subhanahu ayyakuna lahu walad, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa kafa billahi wakila. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Quran Surat An-Nisa ayat 171. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahu wahid, fa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 73. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasaral masih ibn Umar wa qalatin nasaral masih ibnullah zalika qawluhum bi afwahihim yudahiuna qawlal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah ayat 30-31. Lau aradallahu ayyattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u subhanahu wallahul wahidul qahhar. Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakannya. Maha suci Allah, Dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Quran Surat Az-Zumar ayat 4. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa allazina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Quran Surat Al-Ankabut ayat 46. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Qul mar rabbus samawati wal ardh Qulillah, qul afattakhadhtum min dunihi awliya ala yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawid dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu 'alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya, Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemadharatan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah sama orang yang buta dan yang dapat melihat? Atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 16. Qul ayyu syai'in akhbaru syahadah Qulillah syahidum baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li unzirakum bihi wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi ilahan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. katakanlah, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 19. Fada'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, rafi'ud darajati dzul 'arsy, yulqir ruha min amrihi 'ala may yasha'u min 'ibadihi liyunzira yawmat talaq, yawma hum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai', limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai ars, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yaitu hari kiamat. Yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur. Tiada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 14-16. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawati wa barazulillahil wahidil qahhar. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim ayat 48. Hadza balaghul linnasi walyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadhakkaru ulul albab. Al-Qur'an ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Quran Surat Ibrahim ayat 52 bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.